Aroma wangi tercium dari tubuhmu, terbungkus kain bernilai dan tingkah laku. Kau seorang putri yang percaya diri. Oh, langkahmu melenggang ke arah yang pasti, bagai merak cantik anggun menarik hati. Semua mata memandang terpana. Halus lilin, semua mata memandang terpana. Yeah.